Mitra bisnis, kalangan pengusaha menolak rencana pemerintah yang mewajibkan produsen menarik kembali kemasan produk yang dihasilkan untuk didaur ulang. Aturan ini dinilai memberatkan pelaku usaha yang pada akhirnya memberatkan konsumen jika sampai terjadi kenaikan harga. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda? Kalau saya usul begini, ini kan juga diterapkan di luar negeri juga rencana, tapi tidak begitu berhasil. Karena mestinya tanggung jawabnya itu tidak hanya di pihak produsen, tapi dari para pembeli pun juga diharuskan juga untuk bertanggung jawab mengumpulkan. Lalu biaya pengirimannya bagaimana dari si pembeli yang memakai barang itu, terus plastiknya itu misalnya kembalikan itu dalam bentuk apa? Apakah dikirimkan biaya yang dikembangkan atau biaya produsen atau biaya dari pembeli itu yang harus dipikirkan loh. Pertama, yang kedua yang harus dipikirkan juga adalah bahwa diharapkan juga ini kan untuk lingkungan yang jauh dari polusi, itu harapannya itu. Tapi sebenarnya kalau itu memang ada penggantinya yang cari daur ulang sendiri, ya silakan. Atau pembungkusnya itu diusahakan yang sudah bisa secara natural, itu bisa langsung diserap oleh ekosistem yang ada. Itu yang harapan kami ke situ larinya. Kalau di negara maju, bagaimana cara pengolahan sampah hasil produksi, Pak? Mereka punya semacam kayak ada pemisahan. Kalau itu plastik, harus dipisahkan. Plastik itu akan dikumpulkan dari pemerintah. Pemerintah ikut campur. Berarti setiap kali kita menjual produk, dipisahkan. Nah, terus si pembeli juga punya tanggung jawab moral. Kalau dia kalau pakai ini plastik, dipisahkan juga. Nah, ini edukasi ini perlu. Apakah itu berjalan ke Indonesia? Saya rasa belum ini. Maka itu di negara-negara maju seperti di Norwegia, di Denmark, itu sudah ada pembagian. Kalau saya beli barang ini, saya mesti buang di mana? Nah, ini mesti benar-benar teratur. Kalau enggak, ya itu beban kepada pemerintah lagi. Nah, mungkin tiga ini yang harus dipikirkan. Dari pemerintah juga punya peraturan, pemakainya juga ada aturan juga. Ada saran, Pak, untuk pemerintah dalam mengelola sampah hasil produksi? Saya mengharapkan ada semacam kayak test market, apakah mungkin bisa terbentuk satu tim antara produsen, juga pemakai atau usernya, di mana dipantau oleh pemerintah. Mungkin ya, test market itu berarti mungkin kita ambil skala misalnya satu daerah untuk kita pelajari lebih dulu sebelum dibuat peraturan pemerintah. Kira-kira dampak lingkungan bagaimana, dampak ongkosnya bagaimana, dampak kesukaran untuk mengumpulkan di mana para pembeli pun harus mengembalikannya bagaimana. Itu kan harus carikan way out-nya, supaya nanti dengan adanya pemerintah itu supaya ada semacam win-win solusi. Bahwa produsen juga tidak dirugikan, pemerintah juga tidak punya masalah terhadap lingkungan juga yang ada itu. Demikian Charles Sairang, saya Kiki Wijaya.